أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر، أحلكم في محل التمع والبقر، أحلكم في محل التمع والبقر. أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أم أحسن تدي setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli tak? Kita rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan. Cetak rompak RM7 sampai RM15 dia jual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. Haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni, kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni, kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan. Kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta. Tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih kepada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila dia ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya pasal apa kamu tuan-tuan jual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong nampak. Dahlah curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau meniaga penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur akan dapat aras Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin yang ditulis oleh Fakir Husin Nasir bin Muhammad Taibul Mas'udi Al-Banjari. Kita masuk kepada bahagian sifat 20. Pembahagian sifat 20. Kalau yang Rumi muka surat 67. Kita telah membaca tentang 20 sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Sekarang kita lihat pula pecahan-pecahan daripada 20 sifat tadi. Dia ada pecahan dia pula. Segala sifat yang telah kita baca sebelum ini sebanyak 40 sifat, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, dan jadilah ia sebanyak 40. Dan ada dua sifat, satu sifat yang harus dan lawan sifat harus, jadi keseluruhannya 42 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 20 sifat, satu sifat yang harus dan satu lawan sifat harus. 42 sifat kita telah belajar. Maka 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu terbahagi pula kepada 4 bahagian. Ada 4 bahagian pada sifat 20 itu. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Apa dia sifat nafsiyah? Nama lain bagi sifat nafsiyah ialah sifat thubutiyah, iaitu yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada. Apa dia sifat nafsiyah? Nafsiyah ialah satu sifat yang ada hanya pada Allah Ta'ala ya. Dan sifat itu pula tidak ada pada sifat yang lain. Hanya Allah saja yang bersifat dengan sifat nafsiyah atau subutiyah. Apa makna sifat nafsiyah atau sifat subutiyah? Iaitu satu sifat yang hanya ada pada Allah Ta'ala saja. Yang lain tidak ada. Nama dia sifat wujud. Dengan sebab adanya Allah sifat wujud, Allah itu bersifat dengan sifat wujud, maka adalah makhluk-makhluk yang lain. Berbeza dengan kita, kita pun wujud, kita pun ada. Tapi adanya kita tak boleh nak mengadakan benda-benda lain. Itu beza. Kita ada, tapi nak jaga rambut kita sendiri pun tak boleh. Saya baru perasan rambut saya ni panjang. Nak cari kedai gunting sekali lagi. Baru perasan. Tak sempat tengok cermin tu. Kita ni kata kita ni ada. Kita tak boleh kontrol supaya rambut ni jangan panjang, rambut ni jangan beruban. Kita tak boleh kontrol. Adanya kita, tapi kita tak boleh mengadakan yang lain. Allah itu ada, Allah itu wujud. Maka dengan sebab Allah itu ada, adalah benda-benda ini. Sebab Allah maha mampu nak buat segala benda. Itu satu sifat yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak ada. Benda-benda lain tak ada. Makhluk-makhluk lain tak ada. Jadi sifat yang satu ini dipanggil sebagai sifat nafsiyah. Hanya ada pada Allah saja sifat ini. atau boleh kita katakan bahawa iaitu setiap sifat yang tetap ada bagi zat selagi zat ada tanpa sesuatu kerana pun, dan zat itu tidak didapat, tidak dapat dikenali orang dengan ketiadaannya, maka dikira di sini satu sahaja iaitu sifat wujud. Jadi satu, yang pertama, sifat yang wajib pada Allah Ta'ala terbahagi kepada empat. Yang pertama ialah sifat nafsiah. Apa dia sifat nafsiah? Sifat nafsiah ialah sifat yang hanya ada pada Allah. Punca segala-galanya datang daripada Allah. Punca setiap kejadian sesuatu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang ada sifat itu. Maka dia dipanggil sebagai sifat nafsiah. Apa dia? Wujud. Satu. Yang kedua, sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah? Nama lain bagi sifat salbiah ialah sifat adamiah, iaitu suatu sifat yang tiada maujud pada zat. Dan maknanya itu menunjukkan ibarat daripada menolak dan menafikan perkara yang tiada layak bagi zat. Dan ada lima sifat salbiah. Yang pertama, sifat salbiah ialah qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Sifat salbiah ialah sifat yang ada pada zat. Kalau tidak ada pada zat, maka tak layak. Tak layak benda itu ada. Dengan sebab adanya benda itu, adalah sifat salbiah. Kalau tak ada sifat salbiah ni, tak elok benda itu. Tak boleh benda itu. Tak layak benda itu. Allah itu sifatnya ada. Tiba-tiba Allah itu tidak kekal. Allah itu mati. Tak layak pada Allah. Bila adanya Allah, mesti ada lima sifat. Yang pertama, qidam. Apa maksud qidam? Tak ada siapa yang buat Allah. Tak ada siapa yang menciptakan Allah. Kalau Allah itu ada, Allah tu bukan yang ada orang buat. Allah tersedia. Namanya ialah qidam. Allah itu maujud. Allah itu wujud. Maka bila sebut saja Allah itu wujud, sifat yang menyempurnakan wujud tadi dipanggil sifat yang kedua, nama dia baqa. Allah itu kekal. Mana boleh Tuhan tidak kekal? Kita wujud tetapi lepas ni kita mati. Allah wujud, Allah tidak mati-mati. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadith. Dengan sebab Allah ada, Allah mesti ada sifat salbiah. Apa sifatnya? Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak sama dengan benda-benda yang makhluk, benda-benda yang baru. Lecehlah Allah kalau Allah tu ada tapi serupa dengan makhluk. Leceh. Adik-adik hari ni pakai baju putih tak leceh. Pasal apa tak leceh? Pasal uniform. Di sekolah pakai baju putih, polis pakai baju biru. Tak leceh sebab uniform mesti pakai baju biru. Tetapi tuan-tuan, kalau pakai baju batik pergi kenduri, serupa pula. Leceh. Lima orang waktu serupa. Tengok belah sini serupa dengan aku, belah sini serupa dengan aku. Datang belah hamba Allah lain. Ampa ni boria. Masa tu jadi leceh. Pasal serupa. Allah dia tak serupa. Sebab tu Allah tak leceh. Kita ni leceh sebab serupa. Naik kereta, kita parking kereta, orang pun parking kereta, serupa dua-dua belah, sama. Nak bangga apa? Sama saja tuan-tuan. Sebab itu Allah tidak sama. Maka bila Allah tidak sama, sifat itu dipanggil sifat salbiah, yang menyempurnakan adanya Tuhan, yang menjadikan Allah itu maha sempurna. sifat Allah maha sempurna, sifat dia tak sama dengan makhluk. Yang keempat, qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Allah ada, tak ada siapa yang buat. Allah tu ada, tak ada siapa yang tegakkan. Manusia ni kalau ada, kalau orang tegakkan, leceh. Dia ada, tapi orang pimpin tangan dia, leceh. Dia ada, orang tu angkat dia pula, maknanya leceh lah tu. Sebab dia tak mampu. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi wahdaniyah, dan Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada anak. Allah itu tidak ada isteri, tidak ada bapa dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala hebat. Sebab itu Allah Ta'ala itu hebat. Sebab Allah Ta'ala itu dia tunggal. Kita ni tak hebat. Sebab kita ada yang buat, ada yang buat, ada yang buat, ada yang buat. Allah Ta'ala itu tunggal, tak sama pula dengan yang lain. Jadi lima sifat ini dipanggil sifat salbiah. Allah itu wujud. Yang menyempurnakan kewujudan Allah lima sifatnya. Yang pertama, terjadi dengan tiada siapa yang memperbuatnya, bersedia. Yang kedua, kekal. Yang ketiga, tidak sama. Yang keempat, berdiri dengan sendirinya. Dan yang kelimanya ialah tidak ada orang lain, nama dia tunggal, wahdaniyah. Tidak ada Tuhan lain yang memberi nasihat, yang memberi tunjuk ajar, yang memberi panduan kepada Allah Ta'ala. Maka itu kehebatan. Kita sekarang ni semua ada yang beri tunjuk ajar. Allah tidak ada yang menunjuk ajar. Baik, yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani juga dinamakan sifat wujudiyah, yang terbangsa kepada ada. Iaitu setiap sifat yang maujud pada zat Allah Ta'ala, dalam erti kata sah pada akal yang dilihat pada kudrahnya. Tadi kita sebut tentang sifat salbiah. Lima sifat salbiah. Sifat salbiah ni pula akan ada pula sifat-sifat yang menunjukkan pada dia, yang menunjukkan bahawa di hadapan kita zat itu mempunyai kita panggil kembar dia. Adanya qidam, adanya sifat ini. Adanya Allah, adanya sifat ini. Adanya qiyamuhu binafsihi, adanya sifat ini. Apa pula sifat ini? Ada tujuh sifat. Allah itu baqa. Apa sifatnya? Yang menyertai sifat baqa ialah qudrah, iaitu berkuasa. Allah bukan ada saja, Allah berkuasa. Allah bukan setakat tak serupa dengan makhluk. Allah juga ada sifat iradat, berkehendak. Allah juga bersifat dengan sifat ilmu. Allah bukan semata-mata dia tak sama dengan makhluk. Allah juga ada ilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Tuhan mesti berkata-kata. Tuhan Allah mesti hidup. Ada orang yang menyembah patung. Tiba-tiba patung tadi tidak bercakap. Adakah itu Tuhan? Ada orang yang menyembah Tok Pekong. Tiba-tiba Tok Pekong tadi buta, pekak, malah mati sebab dia batu. Adakah itu Tuhan? Ada yang menyembah matahari sebagai Tuhan. Adakah matahari itu mempunyai kudrah menentukan mati hidup kita? Adakah matahari itu mempunyai iradah, kehendak? Matahari pun tetap bulat, tetap bercahaya. Mana ada matahari sekejap tengok, sekejap tiga bintang, sekejap dia buat lima bintang. Tak, matahari dia tak ada iradah, dia tak ada kudrah, dia hanya itulah kerja dia. Kenapa kamu sembah sebagai Tuhan? Ada orang yang menyembah binatang sebagai dewa, disembahnya monyet, lembu, ular, dibagi minum ular. Adakah ular tu mempunyai sifat sama, mendengar, atau sifat ilmu? Monyet buruk ni ada ilmu ke? Lembu tu ada ilmu ke yang kamu nak angkat sebagai Tuhan? Diambilnya lembu sebagai Tuhan, padahal lembu kan ada ilmu. Asal hijau dia makan dah, asal maghrib dia balik. Nama pun lembu. Jadi sifat itu dipanggil sifat ma'ani, iaitu sifat yang maujud pada zat Allah Ta'ala. Yang keempat dipanggil sifat ma'nawiyah, dalam bahasa lain dipanggil sifat haliyah. Haliyah apa makna sifat haliyah? Sifat keadaan, keadaan sentiasa bersedia. Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa berkata-kata, yang kita sebut sebagai kaunuhu, kaunuhu, kaunuhu. Jangan kita kata Allah tu tak nampak. Malam-malam ni bolehlah buat jahat, Tuhan tak nampak. Salah. Tuhan tu kaunuhu basiran. Jangan kita kata Tuhan tu jangan kita kata bahawa Tuhan tu lena. Tengah hari ni Tuhan makan tengah hari ni. Tuhan makan tengah hari. Jadi kalau nak tanam mayat waktu tengah hari. Salah. Allah bukannya makan. Allah tak macam makhluk. Kita makan, Allah tak makan. Jadi mereka duk bayang macam itu. Duk bayang Tuhan letih. Ni Tuhan penat dah ni, buat kerja tak berhenti. Kita kena cari Tuhan baru. Tu pergi cari Nabi Isa tu Tuhan baru. Dia orang Kristian. Sebab dia bayangkan Tuhan tu letih. Ada yang bayang pula Tuhan tu kalau dua tangan tak cukup, kena banyak tangan, maka dibuatlah Tuhannya banyak tangan. Sebab kata dia dua tangan tak boleh jaga makhluk, dia kena lapan tangan. Lapan tangan baru boleh jaga makhluk. Ini bentuk-bentuk kesesatan itu. Kesesatan orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Baik, habis. Habis bahagian sifat 20. Sekarang kita masuk dalam bahagian kandungan makna kalimah la ilaha illallah. Apa dia yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsil. Apa jalan tafsil? Jalan satu persatu. Jalan detail. Jalan yang detail satu persatu. Wajib kita belajar. Iaitu yang bergantung dengan perbahasan ilahiyah, perbahasan ketuhanan yang terkandung di dalam makna kalimah yang pertama dua kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan ada dua sifat di dalam kalimah la ilaha illallah. Pertama, sifat istighna. Yang kedua, sifat iftikhar. La ilaha illallah ada dua sifat. Satu, sifat istighna an kulli ma siwahu. Apa makna istighna? Allah Maha Kaya daripada segala sesuatu. Apa maksud? Allah tidak berkehendak kepada sesuatu. Allah tidak berkehendak kepada makhluk. Allah sangat kaya. Allah tidak perlukan sesuatu pun daripada kita. Sedarlah diri kita, Allah ni tak berkehendak pada kita. Jangan kita duk rasa kita ni mahal. Allah berkehendak pada kita. Jangan duk perasan Allah duk tunggu kita nak sembah dia. Tak. Kalau seluruh dunia tak sembah Allah pun, Allah kaya. Kalau kita tak sedekah pun, Allah kaya. Malah harta yang kita sedekah tadi itu pun Allah yang bagi. Silap tu. Jangan tuan-tuan bila buh duit dalam tabung tu, jangan dia rasa pula bagi kat Tuhan, siap Tuhan miskin. Jangan duk faham macam itu. Kita bagi tu sebenarnya bagi untuk diri kita sebalik. Patut pagi ni kena bagi double sebab semalam lupa dah tabung. Malam terlupa. Jadi hari ni kena bagi double tu. Semalam cover balik. Tuan-tuan, jangan perasan bila kita ni puasa, Allah tu untung. Jangan kita perasan bila kita pergi Mekah, Allah tu banggalah kita pergi Mekah. Jangan kita duduk buat, duduk di wukuf pada Arafah, kita boleh duduk menyembah dengan suami, boleh menyembah dengan isteri. Mesti Tuhan bangga abang kan, ramai-ramai datang. Tuhan tak peduli. Sopo kita semayang? Mesti Tuhan seronok kita semayang tu bang. Doa. Tuhan dia tak mau benda-benda. Dia tak berkehendak. Dia Maha Kaya. Kalau kita sujud pun Allah tak rugi, kalau kita tak sujud pun Allah tak untung, tak rugi. Tak ada apa-apa yang Tuhan nak pada kita. Sebab dia Maha Kaya. Kalau kita bantah pada Allah, kita yang susah. Allah tak sakit. Pakat satu hulu kelam, jangan semayang. Buat kempen pula. Jangan semayang, jangan semayang. Biar padan muka Tuhan. Biar, biar, biar. Susah semayang. Tuhan tak ada apa. Satu dunia tak semayang pada Allah. Allah tak ada langsung terjejah. Allah tetap hebat. Maha hebat. Kalau satu dunia semayang pada Allah, tidak menambah wala seinci pun kehebatan Tuhan. Memang Allah sudah hebat. Sebab namanya ialah istirna an kulli ma siwahu. Allah Maha Kaya. Allah tak berkehendak kepada kita. Yang kedua, istiqar. Dalam kalimah la ilaha illallah ada sifat istiqar. Apa dia sifat istiqar? Segala makhluk berhajat pada Allah. Istirna, segala sifat tidak berhajat. Segala Allah tidak berhajat kepada makhluk. Itu nama dia istirna. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Nama dia istirna. Apa dia istiqar? Makhluk semuanya berhajat pada Allah. Jadi pagi ini dapat yang ini sudah lah. Apa makna istirna? Allah tidak berhajat pada makhluk. Apa makna istiqar? Segala makhluk berhajat pada Allah. Baik. Katanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain, kayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain, iaitu lazim. Allah Maha Kaya. Allah tak berhajat, tidak berkehendak. Bagi Allah Ta'ala bahawa dia bersifat dengan wujud, qidam, baqa', mughalafatuhu, qiyamuhu, sama', basar, kalam, kaunuhu, sami'an, kaunuhu, basiran, kaunuhu, mutakalliman. Kaya Allah Ta'ala tadi mempunyai tiga perkara, tiga maksud. Yang pertama, apa makna Allah ni Maha Kaya? Tak berhajat pada makhluk. Apa makna Allah Maha Kaya? Yang pertama, kaya Allah Ta'ala daripada fa'il, daripada fa'il yang menjadikannya. Yang pertama, Allah tu kaya. Allah tidak berhajat pada orang yang membuat Allah. Allah tidak berhajat kepada orang yang menasihati Allah. Allah tu maha kaya. Semalam ada orang mengadu pada saya, dia penat, penat bela anak, penat bela anak, anak angkat. Dia menikah tak ada anak. Bila tak ada anak, dia ambil anak, bela anak. Bila bela anak, penat bela anak, letih. Tak letih macam mana? Tak ada lari depan, tak ada lari belakang, seorang nampak. Mak tak larat, lari lagu mana pun. Penat. Dia mengadu kat saya, penat. Saya jawab, Allah tak bagi anak pada kak tu sebab Allah tahu kak tak boleh bela anak. Sebab tu Allah tak bagi anak. Sebab saya kak nak bela je, Allah tak bagi tu. Nikah 20 tahun, Allah tak bagi anak. Adalah sebab. Dah tak ada, tak ada. Tapi kak nak ambil juga. Bila kak nak ambil, jangan berumur belah pula. Allah tak bagi tu elok sangat dah. Dia tahu kemampuan akak, kemampuan suami. Tapi biasa kak nak lawan juga, nak ambil juga, nak tunjuk juga, buat cilat. Berapa ramai yang bela anak angkat, bela menyerah, surrender. Dah tak larat nak bela, dah tak mampu nak bela. Sebab tu tuan-tuan, Allah ni tak ada siapa yang bagi nasihat pada Allah. Sebab Allah maha kaya. Apa yang Allah buat tu number one. Apa yang Allah buat tu the best. Jangan duk ijaz, jangan duk ijaz sana, duk kona sini, alignment sana, balancing sini, tak payah. Kita sekarang ni duk balancing sana sini, itu masalah. Tengok muka di cermin, apa aku nak alignment pula ni? Bulu kening, perak, cukup. Kita tak puas hati. Tengok hidung pula, kalau potong sikit sini, ha, boleh mancung. Pih serah hidung pula ada operate. Tu penyakit kita. Pipi jatuh pula. Nak pergi ke beauty center, nak bubuh benang, tarik bagi tegang balik. Sedangkan apa yang Allah buat elok. Allah maha kaya. Kita nak ubah ya. Nak ubah yang Tuhan bagi. Tu yang jadi kita rosak. Kita ni miskin. Kita pandai-pandai pergi ubah yang Tuhan bagi. Tuhan dah bagi hukum, janganlah ubah. Kita nak ubah juga hukum. Malam ni Allah Ta'ala jadikan untuk rehat. Kita ubah malam ni jadikan untuk hidup. Semua perniagaan hidup, bisnes hidup, kerja hidup. Orang pun tak tidur, hidup. Sekarang kita jadi banyak rosak. Kerana malam dijadikan hidup, siang dijadikan tidur. Sekarang dah lari lah. Kita tukar perintah-perintah Allah dalam Quran. Allah kata, hendaklah dibunuh orang yang bunuh orang. Hendaklah dipotong tangan orang yang mencuri. Disebat orang yang berzina. Tapi kita ubah. Kita kata Allah ni tak sempurna lagi. Kita ubah. Kita tak mau pakai yang Tuhan punya. Sekarang kita dah rasa dah beratnya hidup. Jika bukan berada pada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekarang kita rasa perit. Rasa tidak tenang. Rasa susah hati. Sebab kita anggap Tuhan itu tidak istighna. Tuhan itu miskin. Sampai kita kena ubah ijaz lagi. Tuan-tuan pergi ke hotel, minta makanan. Tak lagi pelayan dia hantar. tak atas meja, pelayan pun buka tudung, ceng-ceng-ceng, beratak ayam-ayam. Tuan-tuan panggil waiter, sos, cili sos. Tak lagi chef kepala panjang tu main dengan kepiak panjang dia tu, dia main tak siapa minta cili sos lagi. Tak mana tak kena masakan saya. Kalau chef hotel marah kita minta cili sos dengan kicap, seolah-olah dia masak tak standard. Dia datang oh tuan-tuan, waiter tu habak dekat tukang masak, chef, dia minta sos cili ya, dengan kicap. Siapa dia minta? Aku belajar 20 tahun masak, semua elok. Dia bawa pisau tu, chef tu, profesional punya chef. Kalau kita minta sos, minta kicap nak bumbu dalam dia punya, makna tak komplit, tak komplit dia masak, dia marah. Kalau chef marah, kalau Allah macam mana? Allah dah bagi dah peraturan yang sangat cantik, tiba-tiba manusia ambil sos, ambil kicap, diubah peraturan Tuhan. Bila kita ubah, jadilah macam sekarang. Tuan-tuan baca hari ini dalam akhbar, Mufti Perak dia ulas tentang anak pok saman anak, anak saman pok. Satu bentuk keruntuhan institusi kekeluargaan. Sampai anak sama pok-pok sama anak ni untung lah. Sebab siapa untung? Jawapannya ialah tidak mampu seorang bapa, tidak mampu seorang ibu mengenalkan Allah kepada anak-anak. Ni kalau kita duduk baca, kita tak mau baca kalimah la ilaha illallah, mak bapa tidak mampu mengenalkan kalimah Allah pada anak-anak. Pemimpin tidak pernah mampu menceritakan apa makna la ilaha illallah kepada rakyat. Maka bila dua benda ini bermula daripada kerosakan keluarga, sampailah kepada negara, tak boleh nak cerita apa dia itu Allah, siapa Allah. Jadilah macam sekarang. Jadilah macam sekarang. Manusia lebih takut kepada doktor lebih daripada Allah Ta'ala. Doktor kata, makcik, ni bulan lepas 20. Bulan ni 22. Tak turun lagi kencing manis makcik. Mata macam mana mata? Doktor tanya. Mata pun kelabu mulut toy. Kan nampak ni. Doktor pun makcik tak pernah nampak. Makcik kalau tak kontrol makcik, buah pinggang makcik rosak lah makcik. Oi. Kalau makcik tak nak buah pinggang rosak, makcik pantang. Nasi sukar, gula sukar, pulut jangan makan, lemang tolak. Makcik memang tak makan lemang, makcik makan ketupat. Serupa lah makcik. Kita serupa. Tak boleh, pulut-pulut tak boleh makcik. Makcik nak ke cuci buah pinggang seminggu 3 kali, 4 jam duduk menung atas kursi makcik nak ke? Orang lain pergi makan keluri berjalan, makcik duduk atas kursi nak ke? Tak mau, tak mau pantang. Doktor marah. Balik-balik tu tak makan dah. Gula tak makan, pom tak makan. Bila orang tanya, makcik tak makan lemang dah? Doktor marah. Lah tak makan. Masa bila dia cerita tu, masa dia menyimbang dengan jiran sebelah rumah dia. Lah tak makan dah lah. Gula apa-apa, doktor marah. Sambil tidak kain tu, sambil berkembang. Suami jiran pun keluar. Kenapa makcik? Makcik tadi pergi cek 22 kencing manis. Sambil duduk garu dada, berkembang. Yang gula doktor marah, dia taat. Allah suruh tutup aurat, dia tak taat. Sekarang tak apa besar. Allah kan doktor. Allah kata tutup aurat. Allah kata tutup aurat, dia tak tutup aurat. Doktor kata jangan makan gula, dia ikut cakap doktor. sekarang siapa Tuhan? Doktor ke Allah. Pasal apa dia takut pada doktor lebih daripada dia takut pada Allah? Sebab gagal kita mengenalkan dia apa itu Allah. Kita hanya mengenalkan apa itu doktor, tapi Allah kita tak kenalkan pada anak-anak kita. Yang lebih kita kenalkan pada anak-anak kita, momok. Pergilah situ, momok lagi. Pergilah situ, ada hantu. Pergilah situ, ada langsui. Pergilah situ, ada hantu galak. Akhirnya semua anak takut dengan hantu. Sampai ketua takut dengan hantu. Bukan kata anak, besar-besar mereka takut hantu. Tua-tua bangsa pun takut hantu. Datang ke masjid, kipas bergerak sendiri. Dia datang ke empat tengah, Allahu Akbar. Kipas dibuka sendiri. Dia tengok, tak ada orang. Habis-habis salam, belah terus, tak datang. Orang tanya, kenapa tak datang? Dah pergi-pergi. Aku tak berani. Kipas buka sendiri. Hantu ke apa? Takut tak datang. Ada satu masjid saya pergi. Dia punya daun pokok, kelapa pokok ni duduk tepi bumbung masjid. Dia datang awal, pukul 4:30, buka tingkap, buka lampu kipas. Tengah angkat takbir, daun tu duduk sapu bumbung. Dia kata hantu usik, lari, tak datang. Orang azan subuh turun dia sampai. Dia kata, aku kena lah. Apa tak kena, tak apa lah. Aku kena lah. Dia marah. Padahal pokok. Itulah masalah kita. Takut. Macam mereka ben mayat. Dia hantar mayat. Balik Kedah. Bila kono ya, terbang. Bila kono ben dia, terbang. Oi, mayat ni hidup lah. Padahal pintu ben dia tak rapat. Pintu ben tak rapat, dia kata hantu tu terbit. Ini budaya takut kepada hantu. Takut apa? Apa yang tuan-tuan nak takut dengan hantu? Pernah tak tuan-tuan dengar? Seorang laki-laki mati dibunuh hantu. Kejadian berlaku di Masjid Ar-Ridwan Kulukra. Mana ada? Diminta kepada makcik-makcik yang datang ke masjid kerana hantu datang. Mana ada? Tak ada. Yang jahatnya perogol berdiri jahat. Semalam kita baca kan dalam kebun getah. Saya sebut. Umur 68 tahun kena cabut lagi. Yang cabutnya 56 tahun. Akibat tidak dapat menahan golongan nafsu syahwat, seorang lelaki mencabul seorang warga emas di ladang getahnya. 68 tahun. Ditangkap, dibuka baju dan diajak yang beromen. 10 minit usahanya mengajak perempuan itu tidak berjaya. Maka dia pun kecewa dan meninggalkan perempuan itu. 68 tuan-tuan. Mana ada hantu rogol orang? Yang rogol orang, orang. Tak pernah kita dengar lagi hantu rogol kambing. Yang rogol kambing orang. Ayam bapak dia pun kena rogol. Pelik tuan-tuan. Saya bila baca ayam kena rogol ni kesian. Macam manalah buku ayam ni. Tapi kita diajar takut kepada hantu lebih daripada segala-galanya. Yang ni kita kena ubah. Ya, takut kepada Allah, bukan takut kepada hantu. Baik, itu dipanggil sifat yang pertama, sifat kaya kepada Allah Ta'ala. Kaya Allah Ta'ala, tak ada siapa yang buat. Kaya Allah Ta'ala, tidak ada siapa yang bagi nasihat pada Allah. Allah buat tu memang nombor satu. Nombor dua, kaya Allah Ta'ala maksudnya ialah Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kerana Allah sememangnya zat, bukan sifat. Oleh itu mewajibkan bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Yang kedua, kayanya Allah, Allah tidak memerlukan yang lain. Tadi Allah tidak perlukan siapa yang membuat. Sekarang nombor dua, kayanya Allah, Allah tidak memerlukan yang lain. Sebab Allah memang sudah kulit untuk bergerak, memerlukan tulang untuk bangun, memerlukan suara untuk berkata-kata. Ada anak petak, ada kerongkong, baru boleh bercakap. Allah nak bercakap, tak perlu kerongkong. Allah nak bercakap, tak perlu anak petak. Allah nak melihat, tak perlu mata. Allah nak mendengar, tak perlu telinga. Habis itu Ustaz, Allah mendengar, melihat, macam mana Ustaz? Tak tahu pula. Allah melihat. Jangan bayangkan Allah melihat ni dengan mata. Agak-agak kelabu, pakai spek mata. Bukan. Agak-agak kilau, spek mata hitam. Bukan. Allah melihat bukan dengan mata macam kita. Dengan penglihatan Allah. Macam mana penglihatan Allah? Wallahu a'lam. Sebab Allah Maha Kaya. Kita nak buat mesti ada alat. Nak mengunyah ada gigi, nak bercakap ada lidah, nak mendengar ada telinga. Tetapi Allah Maha Kaya, Allah tak perlukan benda-benda itu. Yang ketiga, Maha Kaya Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah tidak pernah ada kekurangan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Jangan kita kata Allah ni ada sifat kekurangan. Saya ni Ustaz, tiap-tiap malam doa. Tiap-tiap malam saya ajak Ustaz. Tapi sampai sekarang Allah tak makbulkan lagi. Allah ni, dia mula lah. Allah ni dia dengar ke Ustaz apa yang saya cakap. Seolah-olah Allah tak peduli ke saya. Allah dengar. Tapi hang tu yang tak betul. Kamu tu yang tak betul. Niat kamu. Kamu dah anggap Allah tu hamba. Bila kamu doa, mesti kena bagi. Bila kamu minta, mesti kena bagi. Kamu anggap diri kamu tuan. Kamu anggap Allah tu hamba. Mana Allah nak bagi? Kalau kamu doa, mesti Allah bagi. Maknanya Allah tu hamba. Kamu tuan. Salah. Sepatutnya kita mengharap, ya Allah, makbulkanlah ya Allah. Amin. Allah tak bagi. Adalah sebab Allah tak bagi. Dia tahulah. Kan bagus cakap macam itu. Ini tidak. Duk komplain. Tak tahulah. Makcik adalah minta dekat YB itu. Adalah bagi sekali. Tak bagi lah lepas itu. Dia minta kat DO. Baiklah senyap. Ya. Minta kat welfare. Bagilah 100 bulan. Tulah duk semayang hajat lah. Tiap-tiap malam makcik semayang hajat. Tuhan tak bagi pun. Yalah, tak katalah kat Tuhan. Banyak orang minta. Laratlah nak dengar semua. Dia kata, hak minta tu ramai. Dia ingat Tuhan tu apa? Dia boleh kata, tak kata kat Tuhan lah. Ramai duk minta kat dia. Dia ingat Tuhan tu miskin kan? Bagi ke peruntukan tak ada lah. Tunggu next year punya peruntukan. Itu bajet boleh lah. Mintalah sikit peruntukan ni. Oh, bajet dah habis rancik. Tahun depan punya bajet. Itu manusia boleh lah. Belanjawan bajet. Allah ni Maha Kaya. Ada boleh pergi kata, tak kata lah dekat Tuhan. Bodoh kan? Orang tak ada tauhid itu masalah dia. Orang tak ada tauhid itulah masalah dia. Dia pandang jahat. Allah bagi dia pandang jahat. Allah tak bagi dia pandang jahat. Sedangkan manusia yang ada tauhid, Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, itulah yang terbaik. Hilang ke, tak hilang ke, itulah yang terbaik. Itulah sifat hamba Allah. Makcik tak menikah sampai kelar Ustaz. Alhamdulillah. Makcik tak ada dosa lawan suami. Saya jadi teruna sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada dosa tak bagi nafkah pada isteri. Kami sampai mati tak ada anak Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada dosa jahat bela anak, syukur. Saya ni daripada muda sampai ketua miskin ustaz, alhamdulillah. Tak ada lah kita membazir, tak ada duit, tak ada. Cubalah pandang baik dengan Tuhan. Kan bagus. Saya buta ustaz, alhamdulillah. Tak ada lah dosa mata. Kan bagus. Saya kudung ustaz, alhamdulillah. Tak ada lah dosa tulis surat layang, alhamdulillah. Saya kaya ustaz, alhamdulillah. Boleh tolong orang miskin. Saya anak ramai ustaz, alhamdulillah. Cerah masuk syurga. Suami saya bagus ustaz, alhamdulillah. Senang buat baik pada dia. Kan bagus. Apa yang Allah bagi, alhamdulillah. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa dia maksud ini? Maksud kamu umat yang terbaik, yang keluar di tengah-tengah masyarakat itu apa maksud? Bila kita mengucapkan semuanya terbaik jika ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kayanya Allah maksudnya ialah Allah tidak berkehendak kepada orang yang menghilangkan kekurangannya. Maha suci Allah daripada sifat tersebut. Nombor empat, tiada siapa yang mampu mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teranya Allah, kayanya Allah, tidak ada siapa yang mampu mengalahkan Allah. Itulah dia empat sifat. Cuba tuan-tuan tengok, Qarun kalah, Fir'aun kalah, Iblis kalah, Setan kalah. Mana ada satu benda yang menang dengan Tuhan? Maka bila kita faham sifat istighna kepada Allah, yakinlah kita bahawa Allah Maha Kaya dan Allah Maha Tinggi. Ada soalan di sini ustaz, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa maksud Allah Ta'ala iaitu Ar-Rahman yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman ini? Allah Ta'ala ini namanya Ar-Rahman. Alal arsy, di atas arasy. Stawa, Allah Ta'ala duduk. Ala arsy stawa. Jadi macam mana yang kata Allah bersemayam di atas arasy? Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu, Allah kata diciptakan manusia ini untuk Allah Ta'ala tengok mana yang baik, yang paling baik di kalangan kamu. Ahsanu amala, yang paling baik amalan. Satu, Allah Ta'ala lagi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Adakah Allah duduk di atas 'arsy macam duduk di atas singgah sana? Adakah Allah duduk ni duduk macam raja-raja duduk? Jawapannya tidak. Macam mana cara Allah duduk, macam mana cara Allah bersemayam, hanya layak dengan kedudukan Allah. Tuan-tuan tak dapat nak bayar. Satu, Allah kata arasy itu di atas air. Macam mana bentuk arasy Allah di atas air, kita tak boleh bayar. Allah kata 19 malaikat menjaga tiang-tiang arasy. Macam mana malaikat pikul tiang arasy? 19 malaikat, kita tak boleh bayang. Kenapa kita tak boleh bayang? Tiada sampai hak pada kita dan tiada layak untuk kita bayangkan dia. Memadailah kita percaya dan wajib percaya Allah berada di atas arasy. Dan dia duduk bukan macam kita duduk sila panggung menyandar, bukan. Macam mana dia duduk? Hanya layak dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung lagi sifat istighna dan sifat istiqar pada kuliah yang akan datang. Allahumma. Dan hidup di dalam dunia ini.